Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Sebelum kita lanjutkan membaca syarahnya, bagaimana kondisi riwayat yang pertama? Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Bagaimana kondisi riwayatnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa? Dhaif. Sebabnya apa? Kemarin sudah disebutkan belum? Sebabnya? Nah, kita lengkapi faedahnya. Sebagaimana yang disebutkan di ta'liq, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dan di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Khalid bin Ubaid Al-Ma'afiri. Di dalam sanadnya hadis ini, maksudnya riwayat yang pertama, ya, riwayat yang pertama, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu al-hadis, ini di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Khalid bin Ubaid Al-Ma'afiri. Kondisi perawi ini majhul. Kondisi perawi ini majhul. Majhul itu maknanya secara bahasa la yu'raf, tidak dikenal. Sehingga menyebabkan sanad hadis ini lemah. Karena jika suatu sanad dari suatu hadis terdapat padanya perawi yang majhul, maka menyebabkan sanad hadis tersebut menjadi lemah. Barakallahu fikum. Adapun riwayat yang kedua, wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, ini masih di musnad al-Imam Ahmad juga. Adapun yang kedua ini, riwayat yang kedua ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Silsilatul Ahadits As-Sahihah nomor 492. Jadi lafaz yang kedua, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Silsilatul Ahadits As-Sahihah nomor 492. Dan kemarin sudah kita sebutkan kisah lengkapnya. Betul ya? Nah, ada yang mencatat kemarin kisah lengkapnya bagaimana? Ada yang mencatat sanadnya juga? Ada. Fadal, coba dibaca. An Dukhain, ya, dengan lafadz an Dukhain al Hajri. Naam. Kemudian Rasulullah membaiatnya. Nah, mahsanta barakallahu fik, ya. Itu adalah asbabul wurud, ya, sababu wurudil hadis. Kalau sebab turunnya ayat disebut apa? Sababun nuzul. Tapi kalau sebab mengapa Rasulullah mengucapkan suatu hadis atau suatu sabda, maka disebut dengan sababul wurud. Nah, ini sababul wurudnya. Sababul wurud dari sabda Rasulullah, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Baik, kita baca syarahnya. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir. Huwa Uqbah bin Amir Al-Juhani, sahabiyyun masyhurun. Beliau nisbahnya adalah Al-Juhani, seorang sahabi yang terkenal. Wa kana faqihan fadilan. Beliau semasa hidupnya terkenal sebagai seorang yang faqih, seorang yang berilmu. Fadilan, yang memiliki keutamaan. Waliya imarata Misra li Muawiyah 3 sinina. Beliau memegang pemerintahan di kota Mesir pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi di masa kekhalifahan, ya, kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, diangkatlah Uqbah bin Amir al-Juhani sebagai gubernur Mesir selama 3 tahun. Wa mata qariban minas sittin. Dan beliau wafat radhiyallahu anhu mendekati usia yang ke-60. Demikian biografi singkat dari sahabi yang mulia Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Qala asy-syarih hafizahullah walahu ay warawa al-imam Ahmad. Ini makna dari ucapan muallif walahu an Uqbah bin Amir. Walahu maknanya ay rawa al-imam Ahmad an Uqbah bin Amir. Karena dhamir ha kembali kepada apa? Kepada yang mengeluarkan hadis yang sebelumnya. Itu hadis Imran bin Husain yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad. Maka al-Imam Ahmad meriwayatkan pula dari Uqbah bin Amir. Ini makna ucapan muallif walahu. Man ta'allaqa tamimatan, ta'allaqa tamimatan ay 'allaqaha 'alayhi. Jadi makna ta'allaqa dalam bahasa Arab dalam hadis ini bermakna allaqa. Tafa'ala, tapi bermakna fa'ala. Ya. Artinya adalah menggantungkan. Menggantungkan pada dirinya au ala ghairihi, atau kepada selainnya, mu'taqidan biha, meyakini sesuatu tentang tamimah tersebut. Ay allaqaha, allaqa at-tamimah. Jadi di situ dhamir ha allaqaha kembalinya kepada apa? At-tamimah. Ay allaqa at-tamimah alaihi. Ay ala nafsihi. Menggantungkan tamimah pada dirinya atau kepada selain dirinya, mu'taqidan biha. Ini yang penting juga digarisbawahi. Mu'taqidan biha. Ini sebagai hal dalam kondisi orang tersebut yang menggantungkan tamimah itu meyakini sesuatu di dalam hatinya terkait dengan tamimah itu. Dia punya keyakinan tertentu. Jadi tidak semata-mata menggantungkan saja atau mengaitkan di badannya, di tangannya, di lehernya, atau di dadanya, atau dimanapun dari anggota badannya, atau juga selain badannya, digantungkan di pintu rumahnya, di mobilnya. dan tidak hanya sekedar menggantungkan, ada keyakinan tertentu di dalam hatinya. Wat-tamimatu dijelaskan oleh Asy-Syarih di sini, wat-tamimatu kharazatun. Tamimah itu adalah kharazatun. Kharazatun bentuk jamak dari kharaz. Al-kharaz itu bermakna manik-manik atau permata, batu permata yang ada lubangnya, yang dirangkai ya menjadi sebuah nam gelang atau kalung yang bisa digantung, bisa dipakai, bisa dikaitkan. Ini kharazatun. Ini hanya salah satu bentuk saja dari tamimah. Adapun tamimah secara umum luas, tidak hanya berupa manik-manik saja, tapi juga bisa berupa yang lain. Nanti kita akan sebutkan penjelasan dari Syekh Al-Fauzan di kitabnya I'anatul Mustafid menjelaskan tentang hal ini. Jadi yang disebutkan di sini adalah contoh dari tamimah. Wat-tamimatu kharazatun kanatil arabu tu'alliquha ala auladihim yattaquna bihal 'ayna. At-tamimah adalah manik-manik bebatuan yang bangsa Arab dahulu di masa jahiliyah menggantungkannya kepada anak-anak mereka. Apa tujuannya? Keyakinannya apa? Yattaquna bihal 'ayn, untuk mencegah ain. Mencegah ain dengan tamimah tersebut. Ini keyakinan yang ada dalam hati mereka. Kita baca sedikit penjelasan dari Syekh Al-Fauzan menjelaskan tentang bentuk-bentuk tamimah yang lain. Beliau berkata di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ini kitab ini juga merupakan syarah dari kitab Tauhid, tapi syarah yang lebih meluas, yang muwassa', berbeda dengan kitab Mulakhas yang sedang kita kaji. Ini kitab syarah kitab Tauhid, tapi yang ringkas. Makanya diberi judul dengan Al-Mulakhas. Dari kata lakhasa yulakhisu talkhis. Ringkas dan padat. Adapun syarah beliau yang lebih meluas, muwassa', pada kitabnya I'anatul Mustafid. Beliau menjelaskan di sini, At-tamimatu kharazatun. Tu'allaku alal awlad. Tamimah adalah manik-manik yang digantungkan pada anak-anak. Yattaquna bihal 'ayn, yang dengannya diyakini untuk mencegah 'ayn. 'Ayn ma'ruf ya, 'ayn adalah pandangan mata dari seseorang atau dari suatu makhluk yang bisa menimpakan kejelekan kepada yang dipandang. Baik pandangan mata itu karena hasad atau pandangan mata karena kagum. Pandangan mata karena benci, tidak suka, atau pandangan mata karena takjub, karena kagum. Ini bisa menimpakan ain. Menyebabkan yang dipandang itu tertimpa kejelekan, baik sakit atau yang semisalnya. Kalau benda bisa rusak, benda juga bisa tertimpa ain, tidak hanya makhluk hidup. Ya, benda juga bisa tertimpa ain. Maka kita nanti lihat contohnya ya. Wa kadzalika ma syabaha min kulli ma yu'allaqu min al-kharazati wa ghairiha min al-huruz wal hujub. Begitu pula tidak hanya manik-manik. Segala sesuatu yang digantungkan baik berupa manik-manik atau yang selainnya, baik berupa jimat-jimat atau yang disebut dengan hujub. Ini adalah sesuatu yang digantungkan untuk menangkal bala, ya. Untuk menangkal bala, fahadza laisa bikhassin bil kharaz. Maka yang seperti ini tidak khusus hanya berupa manik-manik saja. Wa innama hadza tafsir li bayani naw'in min anwa'il mu'allaqat. Hanyalah disebutkan dengan kharazat ini tadi sebagai tafsir untuk menjelaskan salah satu contoh jenis dari jenis-jenis perkara atau hal benda-benda yang bisa digantungkan. Ya, jadi di sini tamimah itu sifatnya umum, tidak hanya yang berupa manik-manik. Manik-manik itu hanya contoh jenisnya saja. Tapi tamimah itu bisa mencakup lebih umum. Semua yang bisa digantungkan dengan niatan ini tadi, niatan untuk menolak bala, untuk menolak ain dan sebagainya, bisa digolongkan menjadi tamimah. Wa minhum man yu'alliqun na'la 'alal bab. Beliau berikan contoh yang lain, tamimah selain manik-manik. Di antara manusia ada yang menggantungkan sandal. Sandal digantungkan di balik pintu. Wa yaj'alu wajhan na'li muqabilan lisyakhsil 'ati. Sandal itu digantungkan di pintu, bagian depannya dihadapkan ke orang yang datang bertamu ke rumah. Aw 'alas sayyarah, begitu juga ada sandal yang digantungkan di mobil. Tujuannya apa? Biar mobilnya enggak kena ain, apalagi kalau mobil baru yang masih bagus, masih kinclong. Nah, banyak orang-orang yang berkeyakinan seperti ini dikasih tamimah. Ya. Mungkin yang beliau sebutkan di sini tamimah dengan menggantungkan sandal. Bisa juga tamimah dalam bentuk lain, biji-biji tasbih digantung di kaca spion depan. Ada enggak yang seperti itu? Banyak. Atau yang lain, ya. Naam. Wa yadhunnuna anna hadhihi al-asya'a tadfa'u anhum syarral hasad. Mereka menyangka bahwasanya tamimah-tamimah yang digantungkan ini bisa menolak dari mereka kejelekan hasad, yaitu kejelekan orang yang hasad. Wa kullu hadha min umuril jahiliyah. Dan semua ini, kata Syekh Fauzan, termasuk perkara-perkara jahiliyah. Ya. Jelas dari penjelasan beliau bahwasanya tamimah itu umum mencakup semua benda yang bisa digantungkan, baik pada makhluk hidup, anak-anak, atau pada benda mati, mobil, rumah, dan sebagainya. Bangsa Arab terkadang juga menggantungkan tamimah di hewan-hewan tunggangan mereka. Digantungkan di unta, di kuda, ya. Tujuannya tadi, untuk menolak ain. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala wada'atan. Ya, beralih sekarang ke jenis yang kedua. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Atau sebelumnya, ya. Fala atamallahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka fala atamallahu lah. Ay du'a'un alaihi bi'alla yutimmallah, bi'alla yutimmallahu umurahu. Ini adalah bentuk doa kecelakaan. Du'a'un alaihi, ini kebalikan dari du'a'un lahu. Kalau du'a'un lahu, maknanya baik. Doa untuk kebaikan. Tapi kalau du'a'un alaihi, maknanya apa? Doa kejelekan. Sehingga di sini, dalam lafaz dari sini, Rasulullah mendoakan kejelekan bagi orang yang menggantungkan tamimah. Apa doa kejelekan itu? Fala atammallahu lah. Semoga Allah tidak menyempurnakan urusan-urusannya. Ya. Niatnya supaya bisa menghindarkan kejelekan, tapi malah doa, mendapatkan doa kecelakaan, kejelekan, yaitu Allah tidak akan menyempurnakan urusan-urusannya. Kemudian yang kedua, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Wada'atan al-wada'atu syai'un yukhraju minal bahri. Al-wada'atu dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang dikeluarkan dari laut. Benda yang dikeluarkan dari dalam laut. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, asy-syai' yang dimaksud suatu benda yang dikeluarkan dari laut itu berupa ahjarun tu'khadhu minal bahr, bebatuan yang diambil dari laut. Yushbihu sadafa, yang menyerupai kerang. Yattaquna bihil ain, tujuannya sama. Niatnya sama. Untuk apa? Untuk mencegah ain. Untuk menghindari ain. Ya. Tapi bentuknya khusus. Kalau wada'ah ini lebih khusus, yaitu gantungan ya yang berasal dari laut. Benda-benda yang berasal dari laut berupa kerang yang atau yang menyerupai kerang. Maka sama didoakan kejelekan juga oleh Rasulullah. Fala wada'allahu lahu. Apa maknanya? Ai la ja'alahu fi da'atin wa sukunin. Semoga Allah tidak menjadikan dia tenang dan tentram. Niatnya apa? Memakai wada'ah, menggantungkan wada'ah supaya dia terhindar dari ain, terhindar dari penyakit ain, supaya tenang hidupnya, supaya dia merasakan ketentraman, tapi malah mendapatkan doa kejelekan. Semoga Allah tidak memberikan baginya ketenangan dan ketentraman. Ai au la khaffafallahu anhu ma yakhafuhu. Atau makna fala wada'allahu lahu adalah la khaffafallahu anhu ma yakhafuhu. Semoga Allah tidak meringankan darinya apa yang dia takutkan. Apa yang dia khawatirkan. Wa fi riwayatin ay warawal imamu Ahmadu min hadithin akhar. Ini pada riwayat yang kedua. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Yang mana tadi sudah kita muroja'ah bagaimana lafad hadisnya secara lengkap. Ya. Sebagaimana yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadith. Makna global dari hadis ini. Kedua hadis ini lil haditsaini al ma'nal ijmaliyu lil haditsaini, makna global dari kedua hadis ini, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man ista'mala at-tama'ima ya'taqidu fiha daf'a ad-darari bi ay ya'kisallahu qasdahu wa la yutimma lahu umurahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan kepada barang siapa yang memakai tama'im. Tama'im bentuk jamak dari apa? Tamimah. Tamimah, mufradnya, tunggalnya, tamaim, jamaknya. Ya'taqidu fiha daf'ad darari, yang mana si pemakai tadi meyakini pada tamimah tadi untuk menolak darar, menolak kejelekan. Bi'ayya'kisallahu qasdahu. Doa kejelekan yang diucapkan Nabi adalah agar Allah membalikkan tujuannya. Wala yutimmalahu umurahu. Dan semoga Allah tidak menyempurnakan urusan-urusannya. Dibalik, ya, niatnya untuk mencegah terjadinya kemudorotan, malah didoakan apa? Tertimpa kemudorotan. Kama annahu sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man ista'mala al-wad'a aw wad'a li nafsil qasdi sabiqi alla yatrukahu Allah yatrukahullahu fi rahatin wa mi'nanin. Sebagaimana pula Rasulullah SAW mendoakan kepada barang siapa yang memakai wada', yaitu kerang tadi, linafsil qasdi sabiq, dengan tujuan yang sama dengan yang sebelumnya. Allah yatrukahullahu fi rahatin wa mi'nanin. Semoga Allah tidak memberikan kepadanya atau tidak meninggalkan dia pada ketenangan dan rohah. Rohah itu kenyamanan. Bisa istirahat dari kejelekan. Malah didoakan sebaliknya. Bal yuharriku alaihi kulla mu'zin. Bahkan digerakkan atasnya segala sesuatu yang mengganggu. Wahadad du'a'u yuqsadu minhu tahdhiru minal fi'li. Doa ini, doa kejelekan ini dimaksudkan dengannya atau dimaksudkan darinya at-tahdir. Untuk memperingatkan manusia dari perbuatan tercela itu. Perbuatan yang mengandung kesyirikan itu. Kenapa Rasulullah mendoakan kejelekan bagi yang memakai tamimah dan wada'ah? Supaya orang tidak melakukannya. Kama annahu yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fil hadits tsani anna hadzal amala syirkun billah, sebagaimana Rasulullah memberitakan pada hadis yang kedua, riwayat yang kedua, bahwasanya amalan ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala syarih hafizahullah munasabatul haditsaini lil bab, kesesuaian dua hadis ini dengan bab. Bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'i. Anna fihima dilalatan ala tahrimi ta'liqit tamaimi wal wad'i wa'tibarihi syirkan. Bahwasanya pada keduanya, itu pada kedua hadis di atas, terdapat dilalah, terdapat dalil tentang pengharaman menggantungkan tamaim dan wada', dan terdapat dalil pula dalam kedua hadis di atas anggapan atau ya i'tibar penggolongan perbuatan tersebut sebagai syirik, sebagai kesyirikan. Bahwasanya menggantungkan tamimah itu dalam syariat teranggap sebagai perbuatan apa? Syirik. Lima yaqumu biqalbil mu'alliqi laha minal i'timadi ala ghairillah. Kenapa dianggap sebagai syirik? Karena keyakinan yang ada pada hati orang yang melakukannya rasa bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menggantungkan tamimah baik pada badannya, anaknya, atau rumahnya, atau kendaraannya, pasti dia bergantung pada sesuatu itu. Dia meyakini sesuatu yang digantung itu bisa menolak ain atau menolak kejelekan, maka dia bergantung pada sesuatu itu. Ma yustafadu minal hadithain. Faidah yang bisa diambil dari kedua hadis di atas. Al-faidatul ula. Anna ta'liqat tamaimi wal wada'i minasyirik. Bahwasanya menggantungkan tamaim dan wada' termasuk kesyirikan. Al-faidatul thaniyah. Anna man i'tamada ala ghairillahi amalahu allahu binaqidhi qasdihi. Barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, Allah akan memperlakukan dia berkebalikan dengan tujuannya. Ya, barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, bergantung dalam hal ini, konteks ini adalah bergantung pada tamimah atau wada'ah. Apa yang akan Allah lakukan kepada dia? Allah akan memperlakukannya dengan kebalikan dari tujuannya. Tujuannya dia ingin selamat dari ain, selamat dari kejelekan. Tapi malah Allah perlakukan dia sebaliknya. Akan ditimpakan kejelekan, malah tertimpa ain, dan yang semisalnya. Ini semakna dengan hadis Hasan. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Sahihut Targhib wa Tarhib. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan selainnya. Sebuah riwayat dari seorang sahabi, ya. Yang meriwayatkan dari sahabi itu adalah seorang tabi'in yang bernama Isa bin Abdurrahman bin Abi Layla. Jadi beliau mengisahkan. Dakhaltu ala Abdullah bin Ukaim. Seorang tabi'in bernama siapa? Isa bin Abdurrahman bin Abi Layla. Mengisahkan. Suatu ketika aku pernah masuk menemui Abdullah bin Ukaim. Ini seorang sahabi. Abu Ma'bad al-Juhani. Na'uduhu bihi wa bihi humrah. Na'uduhu wa bihi humrah. Kami menjenguk beliau dalam keadaan beliau sakit. Tertimpa penyakit yang bernama humrah. Yang mengakibatkan badannya kemerahan. Ini penyakit yang menimpa sahabi tadi. Siapa sahabinya namanya? Abdullah bin Ukaim. Abu Ma'bad al-Juhani. Dijenguk oleh para muridnya. Di antaranya Isa bin Abdurrahman bin Abi Layla. Maka fakultu, maka aku katakan kepada beliau, ala tu'allik syai'an, tidakkah engkau menggantungkan sesuatu? Maksudnya apa? Untuk menolak penyakit. Tidakkah engkau menggantungkan sesuatu? Ya. Faqala, maka beliau berkata, Abdullah bin Ukaim berkata, radhiyallahu anhu, al-mautu aqrabu min dhalik. Kematian lebih dekat daripada itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Jadi sahabat tadi memiliki ilmu tentang perkara ini. Menggantungkan sesuatu dengan tujuan untuk menolak penyakit atau semisalnya itu adalah syirik. Dan beliau mengatakan, al-mautu aqrabu min dhalik. Kematian, kalaupun kematian itu datang karena sebab penyakit itu lebih dekat dibandingkan menggantungkan tamimah atau yang semisalnya. Dan Rasulullah bersabda, jadi beliau mengingkari perkara tersebut sambil meriwayatkan hadis dari Rasul. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu dengan niatan, dengan tujuan untuk menolak kejelekan, menolak bala, wukila ilaihi, maka dia akan diwakilkan kepada sesuatu tersebut. Tidak akan Allah tolong. Tidak akan Allah jaga. Tidak akan Allah bantu. Allah akan wakilkan, serahkan dia. Allah akan serahkan urusan dan perkaranya kepada benda yang digantungkan tadi. Tentunya itu adalah sangat lemah. Benda mati. Tidak bisa memberikan pertolongan atau penjagaan. Ya, ini sebagai bentuk hukuman bagi orang yang menggantungkan tamimah. Ya. Nah, di sini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian faedah yang ketiga, al-faedatu tsalitsah ad-du'a'u 'ala man 'allaqat tamaima wal wad'a bima yafutu 'alaihi maqsuduhu wa ya'kisu 'alaihi muradahu. Doa kejelekan bagi barang siapa yang menggantungkan tamaim atau wada' dengan dia akan terluput dari apa yang dia inginkan. Terluput dari maksud kenapa dia memakainya. Dan akan dibalik kondisinya dari tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kalau dia ingin menolak ain, malah kena ain. Kalau ingin menolak kejelekan, malah tertimpa kejelekan. Waliyadzu billah. Demikian syarah dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan matan yang terakhir dari bab ini. Qala al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa libni Abi Hatim an Hudzaifah, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari sahabat Hudzaifah, ai Hudzaifah ibn al-Yaman, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu. Bahasanya Hudzaifah melihat seorang pria di tangannya ada khayt. Apa kemarin khayt maknanya? Apa? Hah? Tali, ya. Di tangannya ada tali. Tujuannya apa? Minal humma, untuk menolak penyakit humma. Humma itu penyakit demam, penyakit panas. Jadi, Hudzaifah melihat ada seorang pria memakai tali, mengaitkan tali di tangannya, dan dia tahu tujuannya adalah untuk apa? Untuk menolak penyakit humma. Atau untuk meringankannya. Faqata'ahu, maka Hudzaifah memutus tali itu. Sebagai bentuk apa? Pengingkaran, mengingkari perbuatan orang tadi dan langsung diputus. Wa tala qaulahu, kemudian beliau membaca firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Surat Yusuf ayat yang ke-106. Dan tidaklah beriman kebanyakan dari mereka kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka juga berbuat syirik. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang musyrikun. Ya. Yang mana mereka beriman atau mengakui tauhid rububiyah. Kalau mereka ditanya, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, layakulunnallah. Kalau mereka ditanya, kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Layakulunnallah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Ini yang diyakini siapa? Kaum musyrikin, Quraisy di zaman Nabi. Mereka tidak akan menjawab yang menciptakan langit dan bumi, berhala-berhala. Manat, Hubal, Lat, Uzza. Tidak. Kalau mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab Allah. Ini menunjukkan apa? Mereka mengakui tauhid apa? Rububiyah. Bahwasanya rububiyah hanya milik Allah. Nah, ini yang diisyaratkan dalam ayat ini. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka syirik, melakukan kesyirikan. Yaitu apa? Menyekutukan Allah dalam perkara ibadah, uluhiyah. Kalau disuruh beribadah hanya kepada Allah, diajak beribadah hanya kepada Allah, mereka akan mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah dia, Muhammad itu, mau menjadikan ilah-ilah sesembahan yang banyak ini hanya satu saja? Inna hadzala syai'un ujab. Ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Artinya apa? Mereka tidak mau beriman kepada tauhid uluhiyah. Tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Ini kondisi orang-orang musyrikun. Riwayat ini, riwayat dari Hudzaifah Ibnu Yaman yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim ini, sanatnya mungkoti'. Kondisi sanatnya terputus. Mungkoti'. Naam. Karena kita baca sanatnya ya. Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis ini di dalam tafsirnya, di dalam kitab tafsirnya. Al-Imam Ibnu Abi Hatim seorang alim kabir, mempunyai banyak karya tulis. Di antara karya tulis beliau yang terkenal adalah Al-Jarh wa Ta'dil. Kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Tapi di antara karya beliau juga adalah kitab tafsir, yang dikenal dengan tafsir Ibnu Abi Hatim. Beliau meriwayatkan hadis ini, atau riwayat ini, athar ini, di dalam kitab tafsirnya. Kita baca, qala Ibnu Abi Hatim haddathana Muhammad ibnul Husain ibni Ibrahim ibni Ishkab haddathana Yunus bin Muhammad haddathana Hammad bin Salamah an Asim al-Ahwal an Urwah qala dakhala Hudzaifatu ala maridin fara'a fi adudihi sayran ila akhiri al-hadith. Ya, jadi di dalam sanad ini disebutkan yang meriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman adalah Urwah. Padahal Urwah tidak pernah meriwayatkan dari Hudzaifah. Jadi terdapat inqita' pada sanad athar ini atau hadis ini. Terdapat keputusnya sanad. Ya, keterputusan sanad di dalam riwayat ini sehingga menyebabkan riwayat ini lemah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita baca syarahnya. Walib ibn Abi Hatim ay warawa ibn Abi Hatim sahibu kitabil jarhi wat ta'dil. Ibn Abi Hatim maksudnya adalah meriwayatkan Ibn Abi Hatim, penulis kitab Al-Jarh wat Ta'dil. Ibn Abi Hatim seorang imam. Kunyahnya Abu Muhammad. Namanya Abdurrahman bin Abi Hatim. Abu Hatim ayahnya namanya Muhammad bin Idris. Rahimahullah Ar-Razi At-Tamimi Al-Hanzali. Al-Hafidh yang sering kita kenal dengan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi seorang imam. Ya, beliau terkenal dalam, terkhusus dalam bidang jarh wa ta'dil. Dalam kitab-kitab rijal sering dinukilkan ucapan Abu Hatim Ar-Razi. Qala al-imam Abu Hatim Ar-Razi kada wa kada. Ini seorang imam. Punya anak juga imam. Masya Allah. Ya, nikmat. Ayahnya seorang imam. Min a'immatis sunnah. Putranya juga. Jadi Abu Hatim Ar-Razi. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Anaknya juga imam. Al-Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. rahimahumullah ta'ala. Beliau penulis kitab Jarh wa Ta'dil dan At-Tafsir, ya, Ibnu Abi Hatim. Mata sanat 27 wa 300. Beliau meninggal pada tahun 327 Hijriah. An Hudzaifah wa huwa ibnul Yaman. Hudzaifah yang dimaksud dalam riwayat ini adalah Ibnul Yaman Al-Absiyyu Haliful Ansar Sahabiyun Jalilun Minas Sabiqin Al-Awwalin. Hudzaifah Ibnul Yaman. Al-Yaman itu bapaknya. Al-Zahir Al-Yaman itu julukannya. Hudzaifah Ibnul Yaman. Namanya Husail. Nama Al-Yaman, ya, itu Husail. Al-Absi. Al-Absi ini nama sebuah kabilah yang mana di masa itu Al-Absi ini, kabilah Al-Absi ini Haliful Ansar. Sekutunya kaum Ansar. Ya. Sahabiyun Jalil, beliau seorang sahabi yang mulia. Minas Sabiqin Al-Awwalin, beliau termasuk sahabat yang terdahulu di dalam masuk Islam. Di antara keutamaan Hudzaifah ibn Yaman, para ulama menyebutkan bahwasanya Hudzaifah ibn Yaman ini sahibu sirri Rasulullah. Pemilik rahasia Rasulullah. Ya, ini julukan Hudzaifah ibn Yaman, sahibu sirri Rasulullah. Kenapa dijuluki demikian? Karena dahulu Rasulullah menyebutkan nama-nama kaum munafikin kepada Hudzaifah. Tidak kepada selain Hudzaifah. Beliau menyebutkan nama-nama munafikin, Fulan, Allan. Itu disebutkan di hadapan Hudzaifah. Jadi Hudzaifah tahu siapa orang-orang munafik. Menampakkan Islam, tapi hakikatnya kafir. Rasulullah mendapatkan dari wahyu. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak diumumkan. Tidak disebarluaskan. Kenapa? Karena dalam Islam disyariatkan untuk menghukumi seorang sesuai zahirnya. Jadi walaupun Rasulullah tahu si fulan, allan, munafik, tapi dia menyembunyikan kekafirannya. Tidak ditampakkan. Sehingga dibiarkan. Karena apa? Dalam Islam yang disyariatkan adalah menghukumi seseorang sesuai zahirnya. Kalau dia zahirnya muslim, muslim. Kita hukumi muslim. Ya. Oleh karena itu Rasulullah membiarkan orang-orang munafikun itu. Walaupun Rasulullah telah mendapat wahyu. Siapa saja orang-orang munafik. Dan tidaklah Rasulullah menyampaikan itu kecuali kepada Hudzaifah ibn Yaman. Sehingga beliau disebut sebagai sahibu sirri Rasulillah. Pemilik rahasia Rasulullah. Dan para sahabat tahu itu. Para sahabat yang lain tahu. Hudzaifah ini memiliki informasi rahasia dari Rasulullah. Siapa saja orang-orang munafik. Maka ketika sepeninggal Rasulullah di masa Umar, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendatangi Hudzaifah. Ya, memohon kepada beliau, bertanya apakah aku termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah. Itu maksudnya apakah beliau Umar bin Khattab termasuk deretan orang-orang munafik yang disebutkan Rasulullah. Subhanallah, Umar padahal. Ya. Demikian, seorang mukmin tidaklah seorang mukmin kecuali dia takut menjadi munafik. Dia takut tertimpa nifak. Dan tidaklah seorang takut tertimpa nifak kecuali dia mukmin. Sebagaimana yang disebutkan dalam banyak riwayat, ya, dari salaf. Tidaklah takut kepada kemunafikan kecuali dia mukmin. Dan tidaklah seseorang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia bukan mukmin. Jadi tanda jujurnya keimanan seorang, dia takut. Apakah dia terjatuh pada nifak ataukah tidak. Khawatir dia. Beda. Kalau orang munafik, dia merasa aman. Ya. Contohnya Umar bin Khattab. Padahal beliau sudah dijanjikan surga. Dalam keadaan masih hidup, sudah dijanjikan surga. Ya. 10 sahabat yang dijanjikan surga disebutkan, diantaranya Umar. Tapi bersamaan dengan itu, tidaklah kemudian Umar bersantai-santai dalam beramal. ya, bahkan menambah rasa takut beliau. Maka Hudzaifah bin Yaman ketika itu menyebutkan bahwasanya Umar tidak termasuk, ya, dan beliau bersumpah tidak akan menyebutkan lagi kepada selain Umar, ya, tidak akan menyebutkan kepada orang lain lagi. Mata sanata 36 ba'dal hijrah radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman wafat pada tahun 36 Hijriah radhiyallahu anhu. Minal humma ay lil wiqayati minal humma fala tusibuhu bizamihi. Yaitu untuk menjaga dari penyakit humma, panas atau demam, sehingga tidak akan menimpanya. Ini menurut persangkaan orang yang memakainya tadi. Wa tala ay qara'al ayata mustadillan biha ala inkari ma ra'a. Kemudian Hudzaifah membaca ayat ini tadi, yaitu membaca ayat mustadillan untuk berdalil dengannya atas pengingkaran beliau terhadap apa yang beliau lihat. Makna al-athar ijmalan, makna riwayat ini secara ijmal, secara global, anna Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu absara rajulan qad rabata fi 'adudihi khaytan yattaqi bihi marad al-humma fazalahu anhu munkiran fi'lahu hada. Bahasanya Hudzaifah bin al-Yaman melihat seorang pria mengikatkan di lengannya khayt, tali, untuk menjaga dia dari penyakit demam. Maka Hudzaifah menyingkirkan, memutus tali itu dalam keadaan mengingkari perbuatan pria tersebut. Wastadalla bil ayati allati akhbarallahu fiha annal musyrikina yajma'una bainal iqrari bitauhidir rububiyyati wasyirki fil ibadati. Dan kemudian Hudzaifah membaca ayat tersebut, memberitakan yang mana di dalam ayat itu Allah memberitakan di dalamnya bahwasanya kaum musyrikin mengumpulkan antara pengakuan terhadap tauhid rububiyah dan syirik di dalam ibadah, yaitu dalam uluhiyah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Munasabatul athar lil bab, kesesuaian athar ini dengan bab, anna fihi i'tibara lubsal khayti lidaf'il maradi, bahwasanya di dalam athar ini terdapat, ya, penggolongan memakai tali itu digolongkan, ya, memakai tali yang tujuannya untuk menolak penyakit digolongkan sebagai syirkan, sebagai kesyirikan, yajibu ingkaruhu, yang wajib untuk diingkari. Ma yustafadu minal athar, faedah yang bisa diambil dari athar di atas. Al faedatul ula, ingkaru lubsil khayti li raf'il bala'i aw daf'ihi wa annahu syirkun. Pengingkaran terhadap pemakaian tali untuk mengangkat bala atau menolaknya, dan bahwasanya hal itu adalah kesyirikan. Al-faidatus thaniyah wujubu izalatil munkari liman yaqdiru ala izalatihi. Wajibnya menyingkirkan kemungkaran bagi barang siapa yang mampu untuk menyingkirkannya. Ya, menghilangkan kemungkaran itu wajib, tapi bagi barang siapa yang mampu. Tingkatan ingkarul munkar sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Nah, ini Hudzaifah mampu melakukannya dengan tangannya, dengan kekuatannya, langsung ditarik dan diputus. Ya, kalau tidak mampu dengan lisan, dengan nasihat. Ya. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan nasihat, maka dengan hati. Itu maratibu ingkaril munkar. Al-faidatu thalithah sihhatul istidlali bima nazala fi syirkil akbari ala syirkil asghari li syumulihi lahu. Dibenarkannya beristidlal, berdalil dengan ayat yang turun terkait dengan syirik besar, syirik akbar, dipakai untuk konteks syirik asghar karena mencakup hal itu. Karena dalam kisah ini si pemakai, ya, zahirnya memakai tali tersebut meyakini bahwasanya itu sebagai sebab saja, sebagai sebab untuk menghilangkan penyakit humma. Ini dihukumi sebagai syirik apa? Asghar, syirik kecil. Adapun ayat yang disebutkan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, ini konteksnya syirik akbar. Ini boleh berdalil dengan ayat yang turun pada terkait dengan syirik akbar untuk kasus syirik asghar. Karena mencakup hal itu pula. Al-faidatul rabi'ah annal musyrikina yukirruna bitauhidir rububiyyati wa ma'a hadza hum musyrikun. Bahwasanya orang-orang musyrik menetapkan atau mengakui tauhid rububiyah, tapi bersama dengan ini mereka dihukumi musyrik. Li'annahum lam yukhlisu fil ibadah. Karena mereka tidak mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Ya, tidak mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal miqdar. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan bab yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Ya, dihimbau kepada ikhwah yang belum pernah setoran hafalan, nanti pertemuan berikutnya diupayakan ya. Setoran matan ya. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain.